Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan perjalanan Ad-Daulah As-Saudiyah. Yang ketika itu atau kembali setelah sekian peristiwa yang kemudian di tengah-tengah pertarungan sengit antara Ad-Daulah As-Saudiyah dengan Al-Juyush Al-Misriyah wa Turkiyah, terjadi sebuah musibah yang merupakan pukulan berat terhadap As-Saudiyin, yaitu wafatnya Al-Imam Su'ud bin Abdullah pada tahun 1229 Hijriah. Walaupun masih sempat beberapa kali pertempuran hingga tahun 1230 Hijriah, pasukan Saudiyin yang dipimpin oleh Al-Imam Abdullah bin Saud, Amir yang menggantikan Al-Imam Saud bin Abdul Aziz, yang beliau adalah putra daripada putra Al-Imam Saud, masih bisa memenangkan sekian kali pertempuran. Namun situasi benar-benar cepat berubah dan kondisi tidak menguntungkan pada pihak Saudiyin, karena tidak lama setelah itu kemenangan-kemenangan berpihak pada pasukan Mesir yang saat itu langsung dipimpin oleh Muhammad Ali Basha. Pada tahun itu pula jatuh beberapa wilayah penting, di antara lain Ranyah, Wabaisyah, Waturbah, di samping Asir, Watuhamah. Yang kemudian setelah peristiwa ini, setelah Muhammad Ali melihat bahwa kekuatan pasukan Mesir sudah kembali, setelah sebelumnya dia melihat kondisi genting sehingga memaksa dia untuk segera datang ke medan tempur di Hijaz. Namun setelah peristiwa-peristiwa ini dia melihat pasukan sudah kuat, sementara di dalam negeri terjadi sekian peristiwa yang membuat dia harus segera kembali menuju Mesir. Kemudian pertempuran dilanjutkan oleh putranya Ahmad Usun. Terjadi pertempuran di kota Asir, yang dari situ Tusun maju ke arah barat Najd hingga tiba di wilayah Al-Qasim. Pergerakan Ahmad Tusun ini dipantau oleh Al-Imam Abdullah bin Saud. Maka beliau memimpin pasukannya bergerak ke wilayah Qasim juga untuk menghadang pasukan Ahmad Tusun. Nah, di daerah itulah terjadi munawasyat, pertempuran-pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Namun dari sekian kali bentrok, sekian kali pertempuran itu, kedua belah pihak sama-sama tidak menghasilkan apa-apa. Baik pihak Mesir maupun Saudia tidak berhasil mengalahkan lawannya, yakni kekuatan berimbang. Hingga karena ini terus berlangsung demikian, hingga keduanya sepakat untuk berdamai. Sepakat untuk berdamai. Yang ini menunjukkan di satu sisi kelemahan yang ada pada Al-Imam Abdullah bin Saud. Dan riwayat-riwayat sejarah yang ada berbeda, siapa yang awal meminta damai, apakah pihak Mesir ataukah pihak Saudiyah. Ala kulli hal, kedua belah pihak Tusun maupun Al-Imam Abdullah di penghujungnya sepakat untuk damai. Bersepakat untuk damai. Yang kesepakatan damai ini berisi antara lain menghentikan perperangan antara kedua belah pihak. Dan menyelesaikan atau menghentikan, mengeluarkan segala kekuatan pasukan bersenjata dari wilayah Najd. Yang ketiga, jaminan keamanan bagi masing-masing pihak untuk meninggalkan wilayahnya masing-masing yang bukan wilayah kekuasaannya. Dan ini terjadi pada tahun 1230 Hijriah. Ini terjadi pada 1230 Hijriah. Dan ini, kesepakatan damai ini sebenarnya bukan di tangan Ahmad Tusun. Karena apa? Keputusan tertinggi ada di tangan Muhammad Ali. Ya, di lapangan komandan perang atau panglima perang sepakat untuk damai. Namun Mesir tidak sampai di situ, karena dia harus meminta persetujuan Muhammad Ali selaku penguasa tertinggi. Namun demikian, berdasarkan perjanjian ini atau sepakatan damai ini, Tusun memang menarik pasukannya dari Najd dan kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir. Tusun menarik pasukannya dari Najd dan dia segera kembali ke Mesir. Walaupun sebenarnya posisi Al-Imam Abdullah tidak dalam kondisi yang benar-benar lemah. Disebutkan dalam beberapa sumber sejarah, wal haqiqah anna Abdullah kana fi markazil quwwah fi hadzal waqt wa kanat al imdadat tasil ilaihi min jami'al mudum al janubiyyah. Sebenarnya posisi Abdullah, Al-Imam Abdullah bin Saud, sangat kuat saat itu. Dan bala bantuan datang dari wilayah kota-kota selatan. Ada bala bantuan dari sana. Tasil ilaihi, sampai kepada beliau dari seluruh kota-kota di wilayah selatan. Falau nadhara ila ahamiyatil mawqif wa arada lantahaza fursata da'fa al-misriyin wasta'sala sa'fatahum minal jazirah. Kalau seandainya dia mau mencermati kondisi yang ada, dan melihat pentingnya situasi, dan kalau seandainya dia mau, niscaya dia bisa memanfaatkan kelemahan kekuatan Mesir, karena akibat pertempuran-pertempuran bentrok sekian kali di wilayah Qasim itu ada, walaupun tidak berhasil menang sepenuhnya, namun menimbulkan kelemahan di pihak Mesir. Walakinnahu dayya'a hadhil fursah ath-thaminah bimuhadanatihim. Namun Al-Imam Abdullah telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat mahal ini dengan beradanya apa? Perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai. Waraja'atusun saliman aminan ilal Madinah. Akhirnya ini membuat Tusun bisa kembali dengan aman. Ya, selamat dan aman ke kota Madinah. Ke kota Madinah yang tidak lama setelah itu dia kembali ke Mesir. Tidak lama setelah itu dia kembali ke Mesir. Nah, perjanjian ini sebenarnya kita katakan tadi sebenarnya bukan di tangan Ahmad Tusun. Bahkan disebutkan dalam sejarah bahwa Muhammad Ali lam yuwafiq ala ma tamma baina ibnihi Tusun wal Imam Abdullah bin Saud. Muhammad Ali tidak setuju dengan perjanjian damai ini. Ya, yang terjadi antara putranya dengan Al-Imam Abdullah wa asarra ala ay yaqduma ilaihi hadzal imam biyursilahu ila sultan al-Utsmani. Dan dia tetap menuntut ya agar Imam Al-Imam Abdullah itu datang menyerahkan diri ke Mesir untuk kemudian dikirim ke Daulah Utsmaniyah. Ini kalau mau perjanjian damai. Ya, kalau enggak ada ini maka enggak ada damai. Kata Muhammad Ali. Dia menuntut kepada Al-Imam Abdullah agar menyerahkan diri. Wa ayyahdura ma'ahu ma sabaqa an akhadahu abuhu Su'ud min nafa'is kanat mawjuda fil hujra an-nabawiyyah asy-syarifah. Dan dia juga untuk menuntut, dia Muhammad Ali juga menuntut kepada Al-Imam Abdullah untuk mengembalikan apa yang telah diambil oleh ayahnya dari kota Madinah, yaitu nafais, harta-harta yang mahal yang tersimpan waktu itu di Hujrah An-Nabawiyyah Syarifah. Ini disimpan oleh orang-orang yang datang ke kubur Nabi untuk meminta-minta, minta syafaat, minta rezeki, minta doa, ya. Sambil apa? Ngasih harta di situ. Terkumpullah di situ bersekian ya, nilai harta yang sangat banyak. Nah, ini Muhammad Ali meminta menuntut ini untuk dikembalikan. Memang benar, Al-Imam Su'ud di masa pemerintahannya ya, setelah kota Madinah jatuh di tangan beliau, membersihkan itu semua. Ya, membersihkan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dari harta-harta tersebut. Ya, barang-barang mewah tersebut waba'a, dan itu semua dijual oleh beliau. Dan hasilnya diinfakkan kepada para fuqara Madinah. Tidak diambil, tapi diinfakkan kepada para fuqara Madinah. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber sejarah. Dan perbuatan beliau ini lam yakum bimaqama bihi illa ba'dan aftahu ulama al-Madinah biwujub al-qiyam bihi. Beliau tidak melakukan itu kecuali setelah ada fatwa dari para ulama Madinah. Fatwanya adalah wajib melakukan itu. Yakni membersihkan segala ya, fenomena atau madhar kesyirikan. Bersihkan. Baru setelah ada fatwa dan persetujuan dari para ulama Madinah, Al-Imam Su'ud berani melakukan itu. Namun Muhammad Ali tidak tetap menuntut ini untuk dikembalikan. Ini jika mau berdamai. Tentu saja Al-Imam Abdullah tidak mau. Ya, apabila beliau diminta untuk menyerahkan diri ke Mesir. Kenapa? Jelas. Resikonya atau akibatnya sangat besar. Namun demikian, Al-Imam Abdullah sebagaimana disebutkan dalam sumber-sumber sejarah juga, beliau seorang yang dikenal layyinut tab', jiwanya itu lembut. Tidak seperti ayahandanya. Ya, ayahanda beliau lebih tegas, lebih jazm, lebih hazm. Dan sementara pada Imam Abdullah lebih dominan sifat li. Nah, di antaranya beliau akhirnya apa? Jatuh, harus terlibat dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini. Kalau seandainya beliau tegas dan segera memanfaatkan kondisi yang ada, niscaya beliau mampu untuk memukul mundur kekuatan pasukan Mesir. Nah, beliau pun berupaya untuk melobi, melakukan negosiasi dengan Muhammad Ali Basya di Mesir. Maka beliau kirim duta ke Mesir, dua orang duta beliau dikirim ke Mesir untuk melakukan negosiasi dengan Muhammad Ali Basya. Dan itu terjadi pada awal bulan Syaban tahun 1230 Hijriah. Dikirimlah dua duta yang bernama Abdullah bin Bunyan wa Abdul Aziz bin Hamad bin Ibrahim. Dua duta ini. Dan kedua utusan ini sampai ke Mesir pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal 1230. Dan bertemulah dengan Muhammad Ali untuk meyakinkan poin-poin perjanjian tersebut dan menjelaskan kepada Muhammad Ali husni nawaya Abdullah bin Su'ub. Menjelaskan poin-poin perjanjian itu dan menjelaskan maksud baik dan etiket baik dari Al-Imam Muhammad bin Su'ud atau Abdullah bin Su'ud. Namun fakana al-Basha lam yu'jibuhu hadha as-sulh wa lam tadhhar alayhi alamatur ridha bidzalik wa lam yuhsin nazli al-wasilin. Namun Muhammad Ali Basya tidak kagum sama sekali terhadap perjanjian itu. Dan tidak tampak dari dia tanda-tanda ridha atau setuju dengan perjanjian. Bahkan tidak menyambut baik dua utusan ini. Walamma ijtama'a bihi wa khatabahuma atabahuma. Ketika berkumpul dengan dua duta ini bertemu, berbicara dan beliau mencela habis-habisan kedua orang ini. Kedua utusan tersebut, yaitu siapa? Abdullah bin Bunyan wa Abdul Aziz bin Hamad bin Ibrahim. Dan disebutkan oleh para saksi sejarah, di antaranya Al-Jibrati, seorang sejarawan Mesir yang dia juga banyak menulis tentang sejarah Najd dan sejarah Mesir. Dan dia saat itu mengalami peristiwa ini, menyaksikan peristiwa dua safir, dua duta yang dikirim oleh Al-Imam Abdullah bin Su'ud dan bertemu langsung dengan kedua orang itu. Maka beliau menyifati terkesan dengan dua orang ini. Waqad ijtama'tu bihima marratain. Aku bertemu dengan dua utusan ini dua kali. Awajadtu minhuma anasan wa talaqatu lisan wa tilaan wa tadalluan wa ma'rifah bil akhbar wan nawadir. Aku dapati dari kedua orang ini anas, yakni enak atau menyenangkan ketika bergaul dengannya, dan talaqatul lisan, lisannya itu fasih, dan memiliki wawasan yang luas dan mengerti al-akhbar wan nawadir, berbagai berita dan nawadir, sesuatu yang jarang diketahui. Walahuma minat tawadu, kedua orang ini memiliki sifat tawadu, wa tahdhibil akhlaq wa husnil adab fil khitab, serta memiliki apa? Akhlak yang baik, yang teratur. Husnul adab, memiliki adab yang baik. Fil khitab, memiliki husnul adab dalam berbicara. Wattafaqqu fid din, dan memiliki tafaqqu fid din, al-fahm dalam din. واستحضار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب, dan memiliki kemampuan apa? Istihdar masail-masail furu' fikhiyah dan menguasai berbagai ikhtilaful madhahib, perbedaan-perbedaan pendapat antar madhab. Ma yafuqul wasf, yang sulit untuk disebutkan sifatnya. Iya. Ini kesan yang didapatkan oleh siapa? Al-Jibrati terhadap dua utusan ini. Terhadap dua utusan Al-Imam Abdullah bin Su'um. Ala kulli hal, dua orang ini dalam misinya di ke Mesir meyakinkan Muhammad Ali Basya itu tidak berhasil. Nah, tidak berhasil. Walaupun beberapa sumber sejarah menyebutkan akhirnya kedua utusan ini berhasil meyakinkan Muhammad Ali, namun dalam sekian versi sejarah itu yang benar adalah yang menyatakan bahwa Muhammad Ali tidak sependa atau tidak setuju dengan perjanjian atau sulh tersebut. Nah, yang berarti apa? Sulh itu fi hukmil adam, dihukumi tidak ada dan tidak berlaku. Dihukumi tidak berlaku. Dan penolakan Muhammad Ali pun terhadap perjanjian ini li asbabin mukhtalifah, disebabkan karena faktor atau sebab-sebab yang berbeda-beda atau bermacam-macam, yang para ahli sejarah sendiri pun menyebutkannya dalam banyak versi. Nah, setelah Ahmad Tusun kembali ke Mesir, iya, maka akhirnya Muhammad Ali menunjuk putranya yang lain untuk terjun ke Hijaz. Maka ditunjuklah Ibrahim bin Muhammad Ali Basya. Maka berangkatlah dia dari Kairo, Al-Qahirah, ibu kota Mesir, ke Hijaz. Pada bulan Agustus tahun 1816 Masehi. Maka sampailah dia di Mesir, di Hijaz. Dan dia langsung menuju ke arah Madinah. Ibrahim bin Muhammad Ali Basya segera menuju ke arah Madinah. Dan di situ dia membuat munawarat askariyah. Munawarat askariyah. Latihan-latihan militer, parade-parade militer. Apa tujuannya? Idharul quwwah amamal qabail, pamer kekuatan di hadapan kabilah-kabilah. Nah, dan ternyata berhasil. Iya, banyak dari kabail di sekitar Madinah yang kagum. Ya, di samping takut dengan kekuatan pasukan Mesir yang dipimpin oleh Ibrahim ini. Ya, maka kabilah-kabilah besar bergabung dengan Mesir, di antaranya kabilah Harb wa Matir wa Utaibah wa Anazah. Ya, Anazah. Nah, setelah mereka atau Ibrahim berhasil mengumpulkan kekuatan, ya, maka dia pun bergerak ke arah Qasim. Nah, Maka berita ini segera sampai kepada Al-Imam Abdullah bin Saud. Pergerakan tentara pimpinan Ibrahim ke arah Al-Qasim segera sampai ke beritanya segera sampai ke Al-Imam Abdullah bin Saud. Maka jama'a ma amkanahu jam'uhu min quwwat. Dikumpulkanlah ya segala kekuatan oleh Al-Imam Abdullah bin Saud untuk menghadang pasukan ini. Ya, sehingga sebelum pasukan Ibrahim berhasil masuk ke wilayah-wilayah Qasim, terjadi bentrokan hebat antara pasukannya dengan kekuatan pasukan Al-Imam Abdullah bin Saud. Wa kanatil ghalabah liquwati Ibrahim. Yang kemenangan berpihak pada kekuatan pasukan Ibrahim. Nah, dari situ pasukan Mesir pimpinan Ibrahim ini terus bergerak ke arah wilayah atau negeri yang bernama Ar-Rus. Ya. Dan mengepung kota tersebut. Sementara Al-Imam Abdullah menjadikan negeri Unaizah sebagai markas militernya. Ya. Sementara wilayah Rus ini adalah salah satu wilayah yang paling kuat pertahanannya. Yang paling kuat pertahanannya, dan itu dikepung oleh pasukan siapa? Ibrahim. Sehingga pengepungan itu sendiri membutuhkan waktu 3 bulan lamanya. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Nah, disinilah para penduduk di kota Rus benar-benar menunjukkan syaja'ah azimah di dalam melawan kekuatan pasukan Mesir. Ya, mereka loyal kepada Al-Imam Abdullah. Nah, sehingga memang memaksa pasukan Mesir harus atau mengepung membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan setengah untuk mengepung kota ini. Dan mau tidak mau, iya, benar-benar mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pihak Mesir. Dan memang benar, Mesir gagal menguasai wilayah Rus. Iya, padahal sudah membutuhkan waktu yang atau menelan waktu yang sangat lama, yaitu 3 bulan setengah. Tentu saja ini melemahkan ya maknawiya pasukan Ibrahim dan seakan hampir memupus harapan untuk bisa menghabisi kekuatan Ad-Daulah As-Saudiyah. Ya, namun sementara itu di pihak para penduduk Rus sendiri, ya, karena mereka bertempur habis-habisan. Nah, ya, bertempur habis-habisan mengerahkan segala kekuatannya. Ya. Nah, sayang setelah itu keberhasilan atau yakni keberhasilan mereka untuk menghadang pasukan Mesir ini tidak diikuti oleh dengan sikap yang baik berikutnya. Ya. Setelah mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk menghadang atau melepaskan kepungan kekuatan Mesir itu, mereka menuntut kepada Al-Imam Abdullah ya untuk segera mengusir musuh dari wilayah Rus, atau kalau tidak mengizinkan mereka untuk berdamai. Ya, mengizinkan mereka untuk berdamai. Al-Imam Abdullah sekali lagi menunjukkan sikap lemah. Ya, beliau merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan penduduk Rus, ya, mengusir musuh dari wilayah Rus. Akhirnya beliau lebih memilih mengizinkan para penduduk Rus untuk berdamai dengan kekuatan atau pasukan Mesir. Maka tentu saja ini disambut oleh Ibrahim Muhammad Ali Basha. Karena memang apapun yang bisa membuat mereka sampai ke wilayah Diriyah, pasti mereka sambut. Karena memang Rus ini posisinya sangat strategis. Ini di antara sekian kota, di samping Dorma nanti akan disebutkan, adalah yang paling bagus pertahanannya. Ternyata penduduknya meminta damai, maka dipenuhilah permintaan damai tersebut. Nah, di antara isinya meminta kepada penduduk Mesir untuk membuang atau mengakhiri pengepungan, dan tidak ada satupun tentara yang masuk ke wilayah Rus. Ini perjanjian. Iya. Sementara di sisi lain, perjanjian ini menuntut untuk mengeluarkan penguasa teritorial Saudia dari wilayah itu juga. Iya. Dan mengharuskan para penduduk Rus untuk bersikap netral. Tidak mendukung Mesir, tidak pula mendukung Saudiyah. Nah, tentu saja ini kondisi yang menguntungkan bagi Mesir. Ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 1232 Hijriah. Maka Al-Imam Abdullah bin Saud pasca perjanjian ini menarik pasukannya dari Unaizah. Ya, menarik pasukannya dari Unaizah dan menuju pertahanan ke arah Buraidah. Menuju ke arah pertahanan di Buraidah. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh pasukan Mesir. Ya, pasukan Ibrahim maju ke arah Unaizah. Ya, dan memerangi pasukan penguasa teritorial Saudia yang ada di sana. Ya. Dan sekali lagi mereka pun memilih damai. Akhirnya Unaizah pun jatuh ke tangan pihak Mesir. Kekalahan ini mendorong Al-Imam Abdullah bin Saud untuk meninggalkan Buraidah, bertahan ke arah Ad-Diriyah. Sehingga dengan itu berarti kekuatan pasukan Al-Imam Saud telah meninggalkan Qasim secara keseluruhan. Ya, karena wilayah-wilayah tadi yang disebutkan Unaizah, Buraidah, ini wilayah-wilayah Qasim. Ketika beliau menarik diri dari Buraidah, berarti apa? Qasim jatuh ke tangan Mesir. Ya. Dan ini membangkitkan kembali semangat pasukan Mesir untuk bisa sampai ke arah Ad-Diriyah. Tentunya ketika Qasim jatuh, negeri-negeri lainnya yang ada di sekitarnya bisa dikuasai oleh Mesir tanpa ada kesulitan. Kemenangan-kemenangan ini semakin banyak atau semakin banyak membuat beberapa kabail untuk bergabung dengan kekuatan Mesir dan meningkatkan maknawiyah pasukan-pasukan Mesir. Ya, dan dari sini, dari Qasim, mereka bergerak menuju ke arah Al-Washam. Ya, ke arah Al-Washam hingga mencapai sebuah tempat yang bernama Shakra. Nah, wilayah Shakra ini, ahlu Shakra, penduduk Shakra ini pun diantara para penduduk yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Diriyah. Ya, namun kekuatan senjata-senjata berat dari pasukan Mesir ini terus menghujani wilayah Shakra selama satu pekan. Ya. Selama satu pekan, hatta talaba ahluha minhul aman. Akhirnya sampai memaksa para penduduk Saqra untuk meminta al-aman, yakni minta damai. Maka dipenuhi, ya, dengan syarat mereka menyerahkan senjata-senjatanya. Ya, menyerahkan senjata-senjatanya kepada Mesir dan mau menjual persediaan makanan mereka kepada tentara-tentara Mesir. Ya, maka posisi pasukan Mesir semakin kuat dan semakin dekat dengan Diriyah. Ya, semakin dekat dengan Diriyah. Nah, sebelum masuk ke arah Diriyah harus melewati sebuah daerah yang bernama Dorma. Ya, ini kota yang juga sangat kuat pertahanannya, bentengnya sangat kuat. Ya. Maka setelah melalui proses atau dikepung selama 4 hari, ya, dan dalam pertempuran itu terbunuh dari kedua belah pihak dalam jumlah yang sangat besar, disebutkan bahwa tidak kurang dari 850, ya, dari pasukan di pihak Saudiyah atau Diriyah yang terbunuh dalam peristiwa ini di medan tempur Al-Dorma. Ya, yang pada akhirnya Ibrahim Ali Basha pun berhasil menguasai daerah ini, jatuh ke tangan Mesir. Yang ini terjadi pada 17 Rabiul Tsani tahun 1233 Hijriah. Dengan dikuasainya Dorma ini, ya, jatuhnya Diriyah sudah benar-benar di ambang pintu. Ya, karena jalan menuju Diriyah sudah terbuka. Karena ini benteng. Ya, kota ini seakan-akan membentengi apa? Diriyah. Sehingga sekarang tinggal pertahanan terakhir adalah pertahanan di Diriyah itu sendiri. Maka di awal-awal Jumadil Awal atau Jumadil Ula tahun 1233 Hijriah, sampailah pasukan tempur yang dipimpin oleh Ibrahim Ali Basha ke wilayah Ad-Diriyah. Ya, sehingga langsung sekarang di pertahanan terakhir kekuatan pasukan Saudiyah, yang disitulah Al-Imam Abdullah bin Saud juga berada, dan beliau bertahan di benteng beliau yang paling terakhir. Dan ini merupakan ibu kota kekuatan pasukan Ad-Diriyah, pasukan Saudiyin. Maka dikepunglah Saudiyah atau Ad-Diriyah selama kurang lebih 6 bulan mengepung Diriyah. Baik. Rincian dari peristiwa ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.